الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخواتي في الله، بابا إبو كاوم مسلمين والمسلمات، جماعة صلاة الصبح مسجد نور الإيمان yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan tersebut tentunya tidak akan pernah bisa kita untuk menghitung-hitungnya. Tidak akan pernah kita mampu untuk menghitung-hitungnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan mengikuti salah satu sunnah Nabi, yaitu sholat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, pembahasan kitab Asyratus Sa'ah yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahallahu taala, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, ensiklopedia hari kiamat menurut sunnah yang sahih. Dari tanda-tanda kecil kiamat yang sudah kita bahas, kita sudah memasuki tanda kiamat yang nomor 6, Bapak Ibu sekalian. Adapun tanda kiamat yang nomor 6 ini adalah merebaknya perzinahan. Mari kita baca ulang hadis yang berbicara tentang hal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kami bacakan ya, karena ini sifatnya sedikit mereview dari apa yang sudah kami sampaikan di awal bulan kemarin ya. Jadi pertemuan kita di bulan ini kan dua kali Bapak Ibu sekalian, ini melanjutkan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2671 di nomor aslinya atau di nomor lain, yaitu dicetakan terjemahannya 2294, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ala uhaddisukum hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddisukum ahadun ba'di sami'ahu minhu. Kata sahabat Anas radhiyallahu an, ketahuilah saya akan memberitahukan kepada kalian satu hadis yang pernah saya dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada seorang pun yang menceritakannya kembali kepada kalian sepeninggal saya kelak. Tidak ada satu pun orang yang akan menceritakan kepada kalian hadis ini ya setelah aku wafat tentunya. Akan aku sampaikan kepada kalian hadis yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bunyi hadisnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyrati saati an yurfa'al ilmu wa yadhharal jahl." Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu keislaman atau maraknya kebodohan. Seperti apa ini? Sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, yaitu dengan diwafatkannya para ulama-ulama sunnah, sehingga akan muncul di tengah masyarakat orang-orang jahil memimpin umat, sehingga mereka memberikan fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan, sehingga muncul merata kebodohan di mana-mana, kejahilan, hilangnya ilmu keislaman. Ini tanda kecil yang ke-1 dari hadis ini. Tapi kalau diur dari materi kita di Masjid Nurul Iman, yang ini nomor 5 ya, yaitu hilangnya ilmu keislaman, maraknya kebodohan. Lalu kata Nabi berikutnya, wayashuwazina, merajalelanya perzinahan. Ini tanda kecil kiamat yang ke-6 dari urutan sebelumnya. Lalu yang berikutnya, wa yushrabal khamr, maraknya atau banyaknya orang yang meminum minuman keras, khamr. Dan yang terakhir adalah wa yadhhabar rijalu wa tabaqan nisa hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun. Adapun tanda kecil kiamat yang ke-8 adalah berkurangnya populasi kaum pria dan bertambahnya kaum wanita, hingga akhirnya seorang pria akan menjadi penanggung jawab bagi 50 orang wanita. Banyaknya wanita, sedikitnya kaum pria. Ini tanda kecil yang ke-8 kalau diurut, yaitu dari awal kajian kita. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita sedang memasuki tanda-tanda kecil kiamat yang nomor 6, merebaknya perzinahan. Dari beberapa poin yang sudah kami sampaikan ya, sebenarnya kan ada 7 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi zina, ini sudah kita lewati. Yang kedua, tingkatan dosa zina, karena zina itu bertingkat-tingkat, dan ini sudah kita bahas pada kajian sebelumnya. Dan yang terakhir adalah materi poin yang ketiga, ini yang sudah kita tuntaskan pada kajian di awal bulan kemarin. Sarana-sarana yang menjerumuskan manusia kepada zina. Pagi hari ini kita akan masuk pada poin yang ke-4 Bapak Ibu sekalian, dari yaitu tanda kecil kiamat yang nomor 6 ini, merebaknya zina. Apa itu yang keempat? Hukuman di dunia dan di akhirat bagi orang yang berzina. Apa hukuman, dampak buruk yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia melakukan perbuatan zina, baik di dunia maupun di akhirat? Waliyadzubillah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau dikumpulkan dari dalil-dalil yang ada, sedikitnya dari sekian banyak dampak buruk orang berbuat zina, 7 poin saja yang ingin kami sampaikan. Ini mewakili dari sekian yang banyak. Apa itu hukuman dunia akhirat bagi orang yang berzina? Yang pertama, orang yang berzina doanya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali dia berbuat zina, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan dia isi sisa hidupnya dengan amal-amal saleh, serta ia tidak ulangi kembali perbuatan terkutuk, perbuatan keji tersebut. Jadi yang pertama, doanya tidak diterima, doanya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, bisa dibantu jilid 4 ya. Kebanyakan nanti di situ semua di jilid 4, sehingga nanti jangan ditutup karena nomornya berdekatan. Yaitu dari sahabat Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu an, bukan Utsman bin Affan ya, bukan radhiyallahu an, bukan, tetapi Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya akan bacakan langsung poinnya, nanti tolong dibaca terjemahannya. Fala yabqa muslimun yad'u bi da'watin illa stajaballahu lahu illa zaniatan tas'a bi farjiha aw asyaran. Silakan. Nomornya 2391. 2391. Doanya ditolak bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. 2391. Silakan. Dari Utsman bin Abu As, dari Utsman bin Abu Al-Ash, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Pintu-pintu langit dibuka pada tengah malam. Terus? Lalu ada penyeru yang berseru. Baik, pintu-pintu langit, berarti langit memiliki pintu. Makanya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu kalau membaca surat An-Naba awal juz 30 itu, surat nomor 78, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya. Jadi langit itu punya pintu. Ya, terus kemudian ada dan yang berdoa sehingga doanya akan dikabulkan. Nah, ada penyeru, yaitu yang mengatakan, adakah orang yang berdoa sehingga doanya akan dikabulkan? Terus ada dan yang meminta sehingga dia akan diberi. Adakah orang yang meminta pada waktu-waktu seperti ini, seperti gamal terakhir, sehingga dia akan diberi oleh Allah? Terus adakah orang yang ditimpa kesulitan sehingga dia akan diberi jalan keluar darinya? Kemudian, maka tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa permohonan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Tidak ada satupun seorang muslim yang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu memiliki sifat Al-Mujib. Salah satu nama-nama Allah Al-Mujib, Maha mengabulkan doa, pasti diterima oleh Allah. Namun kapan dikabulkannya, wallahu a'lam bishawab. Makanya kita tidak boleh berdoa itu melakukan istijal. Apa itu istijal? Ingin segera dikabulkan, cepat-cepat ingin dikabulkan. Sebagaimana yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, bahwasanya salah satu doa mustajab itu adalah apabila doa itu ketika seseorang berdoa tidak tergesa-gesa. Lalu kemudian sahabat bertanya, bagaimana tergesa-gesa itu wahai Rasulullah? Dia berkata kepada temannya, aku sudah sering kali berdoa kepada Allah tapi sampai sekarang belum dikabulkan. Justru tidak akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu tidak boleh berdoa dengan tergesa-gesa, ingin cepat-cepat dikabulkan. Tetapi berdoa itu harus sabar, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya Allah pasti kabulkan doanya. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahuinya. Yang penting kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian, kecuali doanya siapa yang tidak diterima? Kecuali pelacur yang mencari nafkah dengan kemauannya. Na'udzubillah. Kecuali seorang wanita yang berzina, ya, dia mencari nafkah dengan melakukan zina. Waliyadzubillah. Terus yang kedua, dan pemungut upeti. Nah, atau pungli. Orang pemungut upeti atau pungli, maka doanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kepada kita dampak buruk di dunia bagi orang yang berbuat zina, doanya ditolak, tidak diterima. Kecuali dia bertobat sebelum ajalnya. Yang kedua, merasakan azab di neraka. Na'udzubillah. Merasakan azab di neraka. Bukan hanya di dunia, di neraka, di akhirat dia akan merasakan azab. Dalilnya, silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2392. 2392. Ya. Bercerita tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Samurah bin Jundan radhiyallahu anhu. Jundan. Dari Samurah bin Jundan radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda. Lanjut aja. Aku telah melihat dalam mimpi malam tadi dua lelaki datang kepadaku. Terus. Lalu mereka membawaku ke suatu tanah suci. Kemudian. Lalu beliau menyebutkan hadis sehingga bersabda. Apa kata Nabi? Isi mimpi beliau. Lalu kami pergi ke sebuah lubang seperti tungku yang bagian atasnya sempit, sedang bagian dasarnya luas. Terus. Dinyalakan api di bawahnya. Apabila api itu menyala sampai ke atas. Apabila api itu menyala tinggi, maka mereka meninggi hingga hampir keluar. Dan apabila api itu meredup. Dan apabila api itu meredup, maka mereka kembali ke dalamnya. Ternyata di dalamnya. Di dalamnya terdapat kaum laki-laki dan kaum perempuan yang telanjang. Baik, dibakar oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka ketika di dunia melakukan perbuatan zina. Baca lagi, yaitu bawahnya riwayat yang lain disebutkan. Silakan. Maka kami berangkat menuju seperti tungku. Silakan. Maka kami berangkat menuju seperti tungku. Ia perawi menuturkan. Saya menduga bahwasanya beliau bersabda. Apa isi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ternyata di dalamnya terdapat suara hiruk-pikuk dan suara-suara. Terus beliau bersabda. Maka kami melihat ke dalamnya. Dan ternyata di dalamnya terdapat kaum laki-laki dan kaum perempuan yang telanjang. Terus mereka didatangi oleh nyala api dari bawah mereka. Dan apabila nyala itu datang kepada mereka, maka mereka pun berteriak histeris ketakutan. Nah, jadi ini azab bagi mereka orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Loh, memangnya neraka itu sudah ada isinya, Ustaz? Belum, masih kosong. Tapi sudah diciptakan, sudah. Surga neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Belum ada isinya? Belum. Lah terus cerita barusan yang kita dengarkan, yaitu laki-laki dan wanita yang dibakar oleh Allah di dalam tungku tersebut, itu bagaimana maksudnya? Artinya, kata para alim ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada Nabi, nantinya seperti itu. Nantinya seperti itu. Berarti surga neraka masih kosong. Masih kosong karena belum kiamat, menunggu yaumul hisab. Tetapi diceritakan oleh Nabi karena diberitahu oleh Allah nantinya seperti itu kejadiannya. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi mereka-mereka yang bergelimang dengan dosa maksiat ini. Yang ke berikutnya, yang ketiga ya. Yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan zina mengurangi iman, menambah dosa. Imannya berkurang, dosanya bertambah. Berarti kalau begitu iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'a wa yankus bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya iman karena ketaatan kepada Allah, berkurangnya iman karena maksiat yang ia lakukan. Beda menurut kelompok Murji'ah. Menurut Murji'ah, iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Makanya kelompok Murji'ah mengatakan imannya orang-orang saleh dengan mereka orang-orang fajir. Siapa orang fajir? Pelaku maksiat. Itu sama. Imannya para sahabat Nabi dengan mereka pelaku dosa besar sama, karena iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Nah, ini salah satu kelompok yang disebutkan oleh Nabi, yaitu kelompok yang tidak akan mendekati telaga Al-Kautsar. Bahkan ini kelompok yang masuk kategori kelompok sesat dan menyesatkan, yaitu Murji'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu ada dua kelompok kata Nabi yang mereka tidak akan mendekati telagaku, yaitu telaga Al-Kautsar. Yang pertama adalah Qadariyah dan yang kedua adalah Murji'ah. Siapa itu Qadariyah? Tidak percaya dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Mereka memiliki keyakinan semua ini terjadi karena usaha manusia, tidak ada kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini termasuk Qadariyah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Orang yang berzina mengurangi iman, menambah dosa. Dalilnya di mana? Silakan Sahih Tarhib wa Tarhib, nomornya 2394, riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Al-Baihaqi. 2394 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhul iman, fakana alaihi kadzullati, kadzullati, fa idza aqla'a raja'a ilaihil al-iman." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia menuturkan Rasulullah SAW telah bersabda, isinya, apabila seseorang berzina, maka keluarlah iman darinya. Apabila orang itu berzina, maka imannya keluar. Lanjut. Dan iman itu berada di atasnya bagaikan awan. Iman itu ada di atasnya bagaikan awan. Lanjut, teruskan. Apabila ia meninggalkan zina, maka iman itu kembali kepadanya. Nah, apabila dia meninggalkan zina, maka iman itu masuk lagi kepada dirinya. Orang yang berzina maka bukan dikategorikan orang yang beriman. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kelompok lagi, salah satu kelompok lagi yang bermudah-mudahan menyesatkan, yaitu atau bahkan mengkafirkan kaum muslimin gara-gara mereka salah memahami hadis terkait dengan masalah ini. Coba dibuka ini sebagai tambahan aja, Sahih Tarhib wa Tarhib nomor 2387. Tadi kan Bapak Ibu sudah mendengarkan, orang itu kalau berzina imannya keluar, naik ke atas seperti awan. Kalau dia tinggalkan zina, iman itu datang lagi. Lah, ini ada dalil nomor 2387 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Silakan. Tidaklah berzina ketika ia berzina. Ulang lagi. Tidaklah berzina ketika dia berzina. Baik. Tidaklah seseorang yang melakukan zina, ya, yaitu dia disebut seorang mukmin, bukan orang mukmin, orang berzina itu maksudnya di sini. Menurut kelompok yang satu ini, apa ini kelompok apa? Khawarij. Mereka beranggapan berarti kalau begitu, kalau dia bukan orang beriman, lawan katanya iman kafir. Maka mereka kelompok Khawarij bermudah-mudahan mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar. Orang berzina kafir. Terus lanjut, teruskan. Wala yasriku sariqu hina yasriku. Silakan. Wa huwa mu'min. Silakan. Dan dia adalah seorang mukmin. Tidaklah pencuri ketika dia mencuri, dan dia adalah seorang mukmin. Baik, pencuri itu tidak disebut orang mukmin. Masa orang mukmin mencuri? Menurut kelompok Khawarij berarti kalau dia bukan seorang mukmin, kafir berarti. Nah, ini bermudah-mudahan. Dia lupa rupanya bahwasanya tingkatan level seseorang itu ada tiga. Muslim, mukmin, muksin. Makanya Malaikat Jibril ketika menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Akhbirni anil Islam." beritahukan kepadaku tentang Islam. Dijawab oleh Nabi, Islam itu ada lima. Membaca dua kalimat syahadat, sholat, zakat, shaum di bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Lalu kemudian dibenarkan oleh Malaikat Jibril, sadaqta, kamu benar. Para sahabat yang waktu itu menyaksikan itu bingung. Dia yang bertanya, dia sendiri yang membenarkan. Dan Malaikat Jibril pada waktu itu berubah wujud menjadi sosok manusia biasa. Lalu kemudian tanya lagi yang kedua, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan seterusnya, rukun iman itu. Lalu dibenarkan lagi oleh Malaikat Jibril, sadaqta, kamu benar. Lalu yang terakhir, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Namun jika engkau tidak melihat Allah, karena gak mungkin mustahil melihat Allah di dunia, maka tanamkan dalam hatimu Allah melihat engkau. Itulah namanya ihsan. Berarti ada Islam, ada iman, ada ihsan. Level tertinggi itu ihsan. Orangnya muslim, mukmin, muhsin. Maka kembali ke hadis tadi, kalau dia tidak disebut mukmin, masa mukmin berzina, masa mukmin mencuri, memang betul bukan orang mukmin. Terus orang apa? Turun levelnya. Muslim, tanya, masih sholat tidak? Lu sholat tapi berzina, berarti muslim bukan mukmin. Makanya ada dalam Al-Qur'an, muslim belum tentu mukmin, mukmin pasti muslim. Surat Al-Hujurat ayat 15. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman kepada Allah pasti muslim. Islam belum tentu iman, iman pasti Islam. Maka jangan bermudah-mudahan mengkafirkan orang gara-gara dia melakukan dosa besar. Siapa itu? Zina, kafir. Mencuri, kafir. Termasuk satu lagi ini, yaitu lanjut berikutnya, wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Silakan. Dan tidaklah seseorang minum khamr ketika dia meminumnya dan dia adalah seorang mukmin. Enggak mungkin orang mukmin kok minum khamr, mabuk-mabukan. Memang betul. Ya, memang betul. Masa orang beriman itu mabuk-mabukan? Lah terus kalau bukan beriman, Ustaz apa? Islam. Masih sholat kan? Sholat Ustaz, tapi suka mabuk Ustaz. Islam. Islam belum iman. Belum mukmin. Ustaz ternyata dia yang tidak sholat, bahkan mengingkari kewajiban sholat, kafir. Turun sudah. Makanya ini menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh bermudah-mudahan. Kembali ke materi kita, orang yang melakukan perbuatan zina mengurangi iman, menambah dosa, bukan termasuk orang yang beriman. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihatnya di hari kiamat kelak. Orang yang melakukan perbuatan zina tidak akan pernah dilihat oleh Allah di hari kiamat kelak. Artinya dilihat di sini, dilihat dengan pandangan rahmat. Tidak mungkin mendapatkan rahmat dari Allah kelak di hari kiamat. Mana ini dalilnya? Padahal Bapak Ibu kan tahu, orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amalannya. Amalan itu hanya menunjukkan kepada kita kedudukan kita di dalam surga itu di level berapa, itu amal soleh. Sedangkan masuk tidaknya seseorang ke dalam surga karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya kita itu ditekankan ketika berdoa, yaitu meminta rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Nah ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihatnya di hari kiamat bagi pelaku zina. Dan artinya tidak dilihat dalam pandangan rahmat. Dalilnya di mana? Dalilnya ada di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2396. Adakah di situ? Ada yang poin B. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ikut sama yang atas. Cuman riwayatnya ini riwayat At-Tabrani. Silakan. Dan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Awsat, sedangkan lafaznya. Baik, sama-sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadurullahu yawmal qiyamah ila syaihi zani walal ajuzi zaniyah. Na'udzubillah. Silakan. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat nanti kepada laki-laki tua renta berzina dan perempuan lagi usia berzina. Allah tidak akan melihat nanti di hari kiamat laki-laki tua berbuat zina dan perempuan tua renta melakukan perbuatan zina. Ya, bayangkan yang tua saja tidak akan dilihat dengan pandangan rahmat, apalagi mereka yang melakukan di usia muda. Maka ini haram hukumnya. Sekarang kita lanjutkan yang kelima. Allah segerakan azabnya. Segera akan Allah turunkan azab. Segera akan Allah turunkan azab. Mana dalilnya? Ayo Sahih Tarhib wa Tarhib nomor 2400 dari Maimunah, istri Nabi ini ya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma lam yafsus fihim waladus zina. Silakan. Umatku akan tetap berada dalam kebaikan. Ulang lagi, umatku? Umatku akan tetap berada dalam kebaikan selama tidak merebak di tengah-tengah mereka anak zina. Umatku akan selalu tetap berada dalam kebaikan asalkan tidak merebak di masyarakat itu anak zina, anak hasil perbuatan zina. Ya, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada istilah anak haram itu. Kita katakan anak itu anak haram, anak jadah, anak hasil zina, nggak boleh. Kita katakan semua bayi yang lahir di muka bumi ini suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir di muka bumi ini suci. Ayah dan ibunya lah yang melakukan perbuatan itu. Jadi maksudnya hadis Nabi ini, kalau sudah banyak bermunculan di masyarakat anak-anak yaitu hasil zina, nah itu ya. Jadi di luar pernikahan yang sah, maka lanjut. Apabila sudah merebak di tengah-tengah mereka anak zina, ya, maka Allah akan segera meratakan azab kepada mereka. Allah akan ratakan azab kepada mereka, disegerakan azabnya, rata. Ya. Baik, jadi ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jika kita lihat perbuatan yang satu ini di masyarakat kita luar biasa. Model-modelnya banyak sekali. Bahkan mereka melakukannya tanpa malu melakukan perbuatan tersebut. Kita lanjutkan yang keenam. Hukuman di dunia dicambuk dan dirajam. Di akhirat dapat, di dunia mereka pelaku zina menurut hukum Islam ya dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan 1 tahun. Itu kalau belum menikah. Kalau sudah pernah menikah, entah dia itu duda lalu melakukan zina dengan seorang wanita, maka ya dirajam sampai mati karena dia sudah pernah menikah. Kenapa dibedakan? Karena Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama, orang yang sudah pernah menikah maka dia sebenarnya tidak perlu melakukan perbuatan tersebut karena dia telah merasakan yaitu nikmatnya melakukan hubungan intim dengan istrinya yang sah. Adapun mereka yang belum menikah, mereka belum pernah merasakan yaitu nikmatnya dalam hubungan intim itu, mereka dihukum dengan cambuk 100 kali cambukan dan diasingkan 1 tahun. Tapi kalau sudah menikah, dirajam dan targetnya harus mati. Rajam itu mati. Iya. Targetnya itu. Ya. Jadi tidak ada dirajam itu dilempari batu itu 100 kali dilemparan, enggak. Targetnya kalau belum mati ya terus dilempar. Targetnya harus mati. Itu. Jadi kenapa Ustaz kok begitu kejam Ustaz? Apakah tidak sebaiknya dibius mati saja Ustaz? Sehingga kesannya itu tidak menyiksa. Maka dalam hal ini Islam adalah agama yang adil. Di mana letak keadilan Islam? Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian. Ketika dia melakukan zina, dia merasakan nikmatnya melakukan hubungan intim itu sekujur tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Maka dia harus merasakan sakitnya lemparan batu itu sekujur tubuhnya. Adil Islam ini. Jadi kalau ada hukuman dikebiri dan seterusnya, sebenarnya ini tidak mengikuti tuntunan Islam sebenarnya ya. Jadi kalau konsep Islam adil, mencuri potong tangan. Iya, zina masih bujang cambuk 100 kali diasingkan, dipenjara atau diasingkan 1 tahun. Kalau sudah pernah menikah dirajam sampai mati. Mana ini dalilnya? Dalil yang adalah disebutkan di dalam Al-Quran, suratnya surat nomor 24 An-Nur, surat yang ke-24 An-Nur, ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua, surat 24 ayatnya ayat 2, An-Nur ayat 2. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman, An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhkum bihima fatunfi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adhabahuma. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah mereka masing-masing dari keduanya 100 kali. Lanjut. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan hukum Allah. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemuliaan, gak boleh berbelas kasih kepada mereka. Tegakkan hukum Allah. Lanjut. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Baik, jadi seperti itu. Adapun terkait masalah rajam, itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Kita lanjutkan saja. Yang berikutnya yang ke-7 ya. Itu yang ke-7 ya. Mohon maaf, ini yang ke-7. Jika ada orang yang melakukan hubungan dengan hewan, mengumpuli binatang, naudzubillah, maka orangnya dan binatangnya harus dibunuh. Orangnya dan binatangnya, subjeknya dan objeknya harus dibunuh. Jadi kalau ada orang yang mengumpuli binatang, binatang-binatang tertentu biasanya oleh orang-orang kafir dijadikan media untuk memuaskan perbuatan zina ini, maka yaitu orangnya dan hewannya harus dibunuh. Ya, harus dibunuh. Mana ini dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis, ya, di dalam hadis Sahih Tarikh wa Tarikh riwayat Abu Dawud nomornya 2423. Sahih Tarikh wa Tarikh nomor 2423, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata bahimatan faqtulu wa qtuluha ma'ahu." Silakan. Barang siapa yang menyetubuhi hewan ternak, maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang ternak itu bersamanya. Barang siapa yang menyetubuhi hewan ternak, maka bunuhlah orangnya dan bunuhlah binatang ternak itu bersamanya. Berikutnya bawahnya ada lagi redaksi lain. Nabi SAW bersabda, "Uqtulul fa'ila wal maf'ula bi." Silakan. Bunuhlah pelaku homoseks dan objeknya, dan orang yang menyetubuhi binatang. Duh. Bunuhlah. Bunuhlah pelaku homoseks dan objeknya, dan orang yang menyetubuhi binatang. Dua-duanya dibunuh dalam Islam. Hukumannya halal itu darahnya dalam Islam. Ada 12 orang yang darahnya boleh ditumpahkan, padahal menumpahkan darah seseorang itu haram. Tetapi Islam mengajarkan ada 12 orang. Salah satunya adalah yaitu mereka yang melakukan yaitu perbuatan homoseks dan juga menyetubuhi hewan. Dua-duanya halal dibunuh. Cuman ini eksekutornya bukan kita Bapak Ibu. Bukan. Ini haknya ulil amri, bukan kita. Yang berhak melakukan eksekusi ini ulil amri, bukan kita. Kita hanya berhak melaporkannya saja kepada ulil amri. Baik, kita lanjutkan. Dan masih ada satu lagi tambahan. Kalau ini tidak ada dalilnya tetapi terbukti di masyarakat kita. Apa itu? Saya tambahkan satu lagi ya. Jadi ada 8 ini. Hukuman bagi pelaku zina adalah munculnya atau banyaknya penyakit-penyakit seperti penyakit kelamin dan anggota badan yang lainnya karena perbuatan zina. Baik, sekarang kita akan masuk yaitu poin atau pelajaran yang nomor 5. Nomor 5. Kita akan berbicara hukuman bagi orang yang menuduh berzina. Hati-hati, jangan gegabah menuduh orang. Hukuman bagi orang yang menuduh berzina. orang itu berzina, Ustaz. Gitu. Antum tahu sendiri, anak sih katanya orang, Ustaz. Gak boleh, hati-hati. Ya. Apa hukumannya ini? Hukumannya, Bapak-Ibu sekalian, ada tiga. Bagi orang yang suka menuduh orang berzina, misalnya di masyarakat, maaf ini maaf, ada seorang janda yang dia harus menghidupi anak-anaknya, otomatis dia harus bekerja. Ternyata tetangga kanan kiri ngegosip kalau dia itu pekerjaannya begini begini, masa berangkat pagi pulangnya malam, kalau tidak kerja begini terus apalagi, dan seterusnya macam-macam digosipin, dan itu arahnya ke zina, arahnya maksiat. Oh, itu kena hukuman tiga itu kalau tanpa bukti. Hati-hati. Apa itu? Yang pertama, yang menuduh itu dicabut 80 kali. 80 dicabut 80 kali. Yang kedua, persaksiannya tidak akan diterima untuk selamanya. Jadi orang yang menuduh itu tidak bisa dijadikan saksi dalam transaksi jual beli misalnya, atau dalam masalah pernikahan dijadikan saksi, nggak bisa. Persaksiannya ditolak karena dia pernah menuduh orang berbuat zina. Ya, seperti itu kan banyak yang kelesak-kelesik gosip itu. Apalagi Ustaz kalau kerjanya enggak gitu, Ustaz. Lawang dia itu loh, anu Ustaz. Loh, Anda itu tahu sendiri, di mata Anda tahu sendiri. Enggak, Ustaz. Tapi ya katanya orang, banyak orang itu yang bilang. Enggak boleh, hati-hati. Itu persaksiannya tidak diterima dan dia cabut 80 kali. Yang ketiga, dicap sebagai pendusta, dicap sebagai fasik pendusta, kecuali jika dia mau bertobat dan memperbaiki diri. Nah, itu ya. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam surat An-Nur, surat nomor 24, ayatnya 4 dan 5. Kita dengarkan ini. An-Nur ayat 4 dan 5. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن berzina terhadap perempuan yang baik-baik, ya. Dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Lanjut. Maka jadilah mereka para penuduh itu 80 kali. Nah, terus. Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Gak boleh dijadikan saksi untuk selama-lamanya, karena dia sudah berdusta. Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dicap fasik pendusta. Lanjut terakhir. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sesungguhnya Allah mengampun lagi maha penyayang. Baik, itu hukuman bagi orang yang menuduh berzina. Sekarang poin yang nomor 5, langkah preventif mencegah terjadinya zina. Mulai dari sekarang, apa yang harus kita lakukan, apalagi sebagai orang tua, agar tidak terjadi zina? Allah dan Rasulnya telah memberikan langkah preventif untuk membentengi manusia dari kejinya perbuatan zina, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Apa itu? Di antaranya Bapak Ibu ada 6 ya. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk segera menikah. Ini langkah preventif. Kalau sudah mampu, segera menikah. Dan bagi yang belum mampu, agar membentengi dirinya dengan memperbanyak puasa. Mampu di sini ini apa, Ustaz? Yang dimaksud mampu ini, mampu dari sisi harta atau bagaimana? Yang saya tahu kata para alim ulama, mampu di sini adalah mampu melakukan hubungan intim. Dia punya kemampuan untuk melakukan itu, maka ya sudah. Ya, apalagi syahwatnya besar, nikahkan. Ada seorang laki-laki, dia berkata kepada saya, Ustaz, ana ini Ustaz ingin menikah Ustaz, cuman ana ini masih kuliah. Orang tua ana melarang ana untuk menikah. Maksud ana nikah sambil kuliah Ustaz. Lah alasannya orang tua apa? Alasannya kuliahmu marekno dhisik. Setelah itu delek kerjaan sing mapan. Ya karena kamu itu akan menghidupi anaknya orang. harus tanggung jawab. Lah anak ini Ustaz kalau tidak segera nikah, anak ini khawatir jatuh kepada zina. Seperti itu, apapun itu, entah itu onani, entah itu melakukan zina, na'udzubillah. Sedangkan syahwat anak ini besar. Oleh karena itu gimana solusinya? Maka ya sampaikan ke orang tua antum apa adanya, sampaikan. Ya, jadi orang tua dalam hal ini tidak boleh melarang. Bahkan muncul sekarang pertanyaan, kalau misalnya Ustaz laki-laki itu nekat dia nikah tanpa restu orang tua, laki-laki nekat menikah tanpa riba restu ayah ibunya, apakah nikahnya sah? Sah. Zina? Tidak. Laki-laki soalnya. Laki-laki. Tapi kalau wanita bahaya. Bapak tidak restu, orang tuanya tidak mengizinkan, tidak ridho, dia nekat yang nikahkan pamannya, misalnya adik ayahnya atau kakak ayahnya, lu kan paman ini, maka tetap zina, tetap zina. Ya, walinya. Nah kalau walinya meninggal lain soal, maka tawkil wali yaitu keluarga ayah yang lain. Nah, seperti itu. Lah ini walinya masih hidup dan walinya tidak setuju. Enggak, saya enggak setuju. Kuliah selesaikan dulu baru kemudian yaitu boleh menikah. Ya, ini anak perempuan loh ya. Maka dalam hal ini nikahnya tidak sah. Baik, Bapak Ibu sekalian, adapun kalau laki-laki bebas ya, termasuk bapak-bapak ini pulang taklim langsung nikah boleh, bisa. Bisa. Karena laki-laki ini enggak butuh apa ini? Wali ya, seperti itu bisa berangkat sendiri, bisa ya, modalnya cuma harus berani ya. Kenapa kok takut ya? Takut itu dalam perkara-perkara yang lain. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi kalau dia sudah punya kemampuan menikah, mana dalilnya? Kita dengarkan surat nomor 24, sama dari tadi An-Nur ya, sekarang ayat yang ke-35. Surah 24, oh mohon maaf, ayat 33 maksud saya. Ayat 33. Surat An-Nur, surat nomor 24, ayatnya ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman 33, An-Nur ayat 33. Allah taala berfirman, "Wal yastahfif alladziina la yajiduuna nikahan hatta yughniyahum Allah." Jaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Terus, apabila hamba saya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagai harta Allah yang dikaruniakan-Nya padamu. Janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian. Terus, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniamu. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Nah, Bapak Ibu sekalian, enggak boleh. Termasuk ayat ini menunjukkan kepada kita enggak boleh orang tua itu memaksa anaknya untuk menikah si bulan misalnya. Enggak apa-apa, enggak setuju. Pokoknya papa akan nikahkan kamu sama ini. Padahal anak ini aku enggak senang. Iya, enggak boleh dipaksa. Enggak boleh. Ya. Jadi dalam hal ini tergantung ridhonya anak itu. Ya. Aku enggak suka sama dia karena begini, begini dan seterusnya. Jadi orang tua tidak boleh memaksa. Orang tua yang bijak adalah ketika datang pelamar, saya tanyakan dulu sama anaknya. Kalau memang anaknya suka, bismillah. Ya, bismillah, mungkin jodohnya. Kalau memang enggak suka, mungkin belum jodohnya. seperti itu. Jadi tidak boleh memaksa anak, ya. Karena ada orang tua itu wis pokoke, nah ini repot kalau sudah begini, ya. Pokoke ini, ya. Kecuali kalau orang tua itu melihat calonnya itu adalah yaitu misalnya pilihan anaknya ini adalah orang yang tidak memiliki agama yang bagus, akhlaknya tidak bagus, maka orang tua boleh berkata seperti itu, memaksa anaknya untuk tidak mendekati laki-laki tersebut. Baik, kita lanjutkan, tambahkan dalil. Coba Sahih Muslim 1319 di nomor aslinya nomor 1400. Kalau ini kan cetakan terjemahan, ya, 1319. Kalau nomor aslinya 1400. Kita dengarkan, ya, dari sahabat Abdullah. Nah, silakan. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, ya, "Hei para pemuda, siapa-siapa di antara kamu yang telah sanggup memikul tanggung jawab rumah tangga?" Nah, siapa-siapa di antara kalian, ya masyarakat syabab, ya, wahai para pemuda, manistata'a, ya masyarakat syabab, manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa'innahu agaddu lil basar. Ulang lagi, wahai para pemuda. Hai para pemuda, siapa-siapa di antara kamu yang telah sanggup memikul tanggung jawab rumah tangga, maka kawinlah. Terus, karena perkawinan itu dapat menundukkan mata dan kemaluan dari dosa. Nah, karena pernikahan itu bisa menundukkan pandangan mata dan farji dari dosa. Lanjut. Siapa yang belum sanggup, hendaklah dia puasa. Nah, memperbanyak puasa kalau belum sanggup, belum punya kemampuan. Lanjut. Karena puasa itu dapat menundukkan nafsu birahi. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi kalau itu mampunya masalah harta, Allah yang akan memberikan kemampuan. Justru menikah itu salah satu kunci daripada kunci rezeki, Bapak Ibu sekalian. Menikah itu salah satu daripada kunci dari kunci-kunci rezeki. Ya, oleh karena itu menikah sekali maka insya Allah rezekinya akan dicukupi. Kalau ingin rezeki bertambah, nikah lagi. Iya. Iya, ini kunci rezeki. Mana dalilnya? Menikah itu kunci rezeki. Allah akan berikan kemampuan bagi orang yang menikah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan, Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam Al-Qur'an. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Allah SWT berfirman di surat nomor 20. Mohon maaf, surat An-Nur, tetap An-Nur. Surat An-Nur ayatnya ayat 32. Surat nomor 24 ayatnya 32. Ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antikul ayyama minkum was-salihin min 'ibadikum wa imaa'ikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'aliim." Ya, silakan. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Loh, nikahkan mereka yang masih bujang. Terus, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayangmu. Kemudian, baik laki-laki maupun perempuan. Terus, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, terus, Allah Maha Luas pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui. Nah, seperti itu, ya. Kalau mereka miskin, Allah akan berikan kemampuan kepada mereka. Kita lanjutkan nomor 2. Ya, jadi jangan menunda-nunda, apalagi memiliki anak gadis itu segera nikahkan. Ada perbuatan di dalam Islam itu yang tidak boleh ditunda-tunda, segerakan. Salah satunya selain tobat, selain menutup hutang, selain juga berbuka puasa, ini enggak boleh ditunda-tunda. Di antaranya juga mengurusi jenazah. Di antaranya lagi adalah menikahkan anak perempuan. Sudah, kalau memang sudah datang waktunya, nikahkan. Datang pelamar laki-laki soleh, akhlaknya bagus, nikahkan. Ya, kalau memang laki-laki itu belum bekerja, Anda yang carikan kerja. Anda carikan kerja. Yang penting Anda minta satu kepada laki-laki itu. Kamu belum kerja gak apa-apa, saya nyarikan kerja kamu. Tapi saya minta satu sama kamu. Apa itu? Bawa anak saya ini sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Sanggup? Sanggup, baik. Carikan kerja. Jangan ketika ngelamar PNS apa outsourcing apa sudah karyawan tetap ya. Jangan ya, kita yang nyarikan kerja. Datang orang soleh, agamanya masya Allah ya, agak akidahnya masya Allah, tapi pekerjaannya nggak tetap. Maka carikan kerja. Yang penting bawa anak saya dan cucu-cucu saya nanti ke surga Allah Azza wa Jalla. Cuma itu aja. Ya baik, kita lanjutkan. Karena seringkali yang ditanya itu apa? Kerjaan. Itu. Nomor dua, menjauhkan diri dari sarana-sarana yang menjerumuskan manusia kepada zina dan menjauhi tempat yang berbau maksiat seperti bioskop, kafe, tempat wisata, jauhi ya, jauhi. Karena ini sarana-sarana yang mengarah kepada zina, ya. Dan ini dalilnya sudah kami sampaikan sebelumnya. Nomor tiga, meningkatkan rasa takut kepada Allah di mana saja kita berada, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Dalilnya ada di surat Yunus, surat nomor 10 Yunus ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Yunus ayatnya 61. Allah taala berfirman, tidak membaca suatu ayat Al-Quran dan tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kecuali kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Terus, tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu walaupun seberat zarah, baik di bumi maupun di langit. Terus, tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu kecuali semua tercatat dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Tanamkan dalam hati kita, Allah melihat kita, mencatat semua perbuatan kita, tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kita lanjutkan yang nomor 4, memisahkan anak dalam tempat tidurnya. Dipisah, laki-laki perempuan pisah, apalagi sudah dewasa, ya, dipisah seperti itu. Dan ini sudah kami sampaikan pada kajian sebelumnya. Yang kelima, menyibukkan diri dengan amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Jangan membiarkan kita terbuai dengan angan-angan, melamun, ya, atau mengisi waktu kekosongan kita dengan melakukan hal-hal yang arahnya adalah arah kepada maksiat, ya, seperti mendengarkan musik. Musik itu adalah, kata para alim ulama, merupakan sairnya syaitan, ya, dan jalan menuju zina. Nah, jalan menuju perbuatan zina. Oleh karena itu hindari, sibukkan diri dengan ibadah, baca Quran, zikir, mendengarkan murattal, datang ke majelis taklim, seperti itu. Ya, terus sibukkan diri kita untuk beribadah. Yang nomor 6, perbanyak taubat. Perbanyak taubat kepada Allah ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Di antara dalilnya adalah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2394. 2394. Ya. Silakan, saat lagi kita akhiri kajian kita. Ayo. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Sudah kita baca dalil ini, apabila seorang berzina, keluar iman darinya dan iman itu berada di atas kepalanya bagaikan awan. Apabila dia meninggalkan zina, maka iman itu kembali kepadanya. Berarti kalau begitu, perbanyak taubat kepada Allah agar Allah selalu menanamkan iman itu ke dalam diri kita. Terakhir materi yang nomor 6 penutup terkait masalah merebaknya zina ini adalah hukum perempuan hamil dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya. Bagaimana hukumnya? Sudah hamil, lalu untuk menutupi aib, maka orang tuanya ingin menikahkan anak ini. Bagaimana ini hukumnya? Maka para alim ulama berfatwa. Di antaranya yang pertama ini, boleh bagi perempuan tersebut untuk dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya atau laki-laki lain yang mau bertanggung jawab dengan dua syarat. Dua syarat, gak boleh dikurangi salah satu. Syarat dua-duanya harus dipenuhi. Dua syarat. Syarat yang pertama, yang berzina tersebut harus bertobat dengan taubatan nasuhah. Yang kedua, harus istibrak. Apa istibrak? Membuktikan kosongnya rahim. Rahim itu harus kosong dulu. Jadi boleh dinikahi sampai anak itu lahir dulu. Begitu lahir sudah, maka ya sudah, boleh terjadi pernikahan. Dinikahkan. Tetapi kalau dia masih belum kosong rahimnya, artinya masih ada janin, entah dengan bapak biologisnya yang menikahi adalah bapak yang menzinainya atau laki-laki lain yang mau bertanggung jawab, maka tetap disebut kategori zina itu karena nikahnya tidak sah. Dan kalau itu terjadi, maka setelah anak itu lahir harus dinikahkan ulang karena selama itu dia melakukan zina juga, nggak boleh. Oleh karena itu harus kosong supaya tidak terjadi percampuran nasab. Nah, seperti itu ya. Jadi harus kosong, membuktikan kosongnya rahim. Dua syarat ini yaitu wajib dipenuhi. Jika tidak, tidak boleh terjadi pernikahan. Jika tetap nekat menikahinya, maka pernikahannya tidak sah. Dan bila keduanya melakukan hubungan badan, maka itu adalah zina. Dia harus tobat dan nikahnya diulang. Bila telah selesai istibrak, anak itu lahir ya, dan dinikahkan ulangnya itu setelah satu kali haid. Satu kali haid dari hubungan badan yang terakhir, dan atau setelah anak itu lahir ya, atau setelah anak itu lahir. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, anak tersebut dinasabkan kepada ibunya karena anak itu ada di luar pernikahan. Jadi ketika lahir nasabnya ikut ibu, bukan ikut bapak. Tidak diikutkan kepada laki-laki yang menzinai atau menghamili ibunya, bapak zinanya, bukan. Walaupun akhirnya laki-laki tersebut yang bertanggung jawab menikahi ibunya dengan sah, tetap ke ibunya nasabnya. Meskipun suami itu, laki-laki itu tanggung jawab, tetap anak ini nasabnya ke ibunya, bukan ke bapaknya, karena adanya benih itu yaitu sebelum pernikahan ini. Dan yang terakhir, bapaknya tidak mempunyai hak apapun atasnya dari hal nasab, waris dan kewalian. Nah, seperti itu. Bapaknya enggak bisa jadi wali nikah nanti. Ketika anak perempuan ini menikah, maka yang jadi wali adalah keluarganya bapak atau wali hakim. Terus kalau anak ini punya harta, meninggal dunia, bapaknya gak dapat warisan. Lah kalau kebalikannya, bapaknya meninggal, anak ini sama gak dapat warisan. Tidak dapat warisan anak ini. Dampaknya itu panjang, anak hasil zina ini panjang, kasihan anak itu ya. Dampaknya panjang. Lah terus Ustaz, kalau misalnya cuma sekedar yaitu hanya persyaratan aja supaya masyarakat tidak tahu kalau ini anak hasil zina saya dulu itu Ustaz, ya kecelakaan Ustaz, yaitu melakukan perbuatan itu, tapi saya tanggung jawab, saya nikahi, ya ini ibunya anak saya ini. Lah ini waktunya nikah. Nah, ini katanya enggak boleh jadi wali nikah. Ini hanya cuma sekedar aja Ustaz, syarat aja supaya orang itu enggak pada tanya, wong bapaknya itu loh kan ada kok diwakilkan dan seterusnya. Bagaimana? Tetap enggak boleh. Wakilkan aja kepada KUA. Tawkil wali untuk menikahkan putri. Ya, wallahu a'lam wa bissawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, tuntas sudah materi kita, tanda-tanda kecil kiamat yang nomor 6, merebaknya perzinahan. Untuk tanda kecil kiamat yang nomor 7, yaitu tentang maraknya minuman khamr, banyak orang yang mabuk, maka kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wa yushrobal khamr, banyaknya orang yang meminum minuman keras. Wallahu a'lam wa bissawab. Pada kesempatan-kesempatan yang akan datang insyaallah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? tidak ada, baik kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.